Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang al-mubtada, kita masuk pembahasan tentang al-khabar. Walaupun sudah disinggung sedikit tentang al-khabar ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masuk pembahasan tentang pembagian khabar atau macam-macam khabar. Qala aqsamul khabar. Qala Ibnu Ajurum wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, dan khabar ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Perhatikan istilah mufrad ini harus ditempatkan pada pembahasannya masing-masing. Kalau mufrad dalam pembahasan tanda i'rab, malaisa musannan wala najmu'an wala mulhaqan bihima wala min asma'is sittah. Bukan musanna, bukan jama', bukan asma'us sittah. Baik. Khobar dalam mufrad dalam bab munada, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf dan seterusnya. Artinya istilah mufrad ini harus ditempatkan pembahasannya pada pembahasan masing-masing, tidak bisa dimutlakan. Adapun dalam bab khobar yang dimaksud dengan mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, akan datang dalam syarah nanti. Baik, jadi khobar ada dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Fal mufradu nau zaidun qa'imun. Khobar mufrad contohnya zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Dia khobar mufrad. Misalkan juga az-zaidani qa'imani. Qa'imani khobar mufrad. Walaupun dia musanna, tetap dinamakan khobar mufrad. Karena mufrad dalam bab khobar adalah yang bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Az-zaiduna qa'imuna. Qa'imuna juga namanya khobar apa? Mufrad. Walaupun dia jama' mudzakkar salim. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Ghairul mufrad yang bukan mufrad ada empat macam. Al-jar wal majruru wa dharfu. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khobarihi. Khobar wa mufrad ada empat, jar majrur, dhorof, fi'il, fa'il, fi'il bersama fa'ilnya dan mubtada' bersama khobarnya. Baik. Kalau mau dibagi secara ringkas dulu ada dua, jumlah dan syibul jumlah. Syibul jumlah ada dua, jar majrur dan dhorof. Kemudian jumlah ada dua, fi'il atau jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, di sini langsung dibagi empat. Jar majrur, dhorof, fi'il fa'il, ini jumlah fi'liyah dan mubtada khobar, ini jumlah ismiyah. Kalau mau lebih bagus lagi dibagi dua dulu. Oke, ya, khobar, ghairu mufrad ada dua, jumlah dan syibul jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibul jumlah ada dua, jar majrur dan dhorof. Taib. Disebutkan dalam ta'liq nomor 2, qala al-Kafrawi wa yustaratu fi hadaini ay yakuna tamain wa huma alladhan yufhamu ma'nahuma min ghairi tawaqqufin ala muqaddarin mahdhufin. Berkata al-Kafrawi, dan dipersyaratkan pada dua ini, yaitu khobar syibul jumlah berupa jar majrur atau dhorof, dipersyaratkan adalah keduanya, yaitu jar majrur dhorof ini tam, maksudnya sempurna atau tam adalah apa? Humal ladhani yufamu ma'na huma min ghairi tawakufin ala muqaddarin mahduf. Yang keduanya, jar majrur atau dhorof ini difahami maknanya tanpa berhenti kepada sesuatu yang ditakdirkan yang dibuang. Fala yajuzu an yaqal jar wal majrur khabaran fi nawi zaidun bika. Maka tidak boleh jar majrur sebagai khabar dalam contoh zaidun bika, zaid denganmu. Enggak bisa zaidun bika ini bika jarnya jar majrur sebagai khabar. Kenapa? Li tawaqqufihi ala muqaddarin mahdhufun wa huwa wathiqun bika. Masalan. Karena jar majrur bika ini terhenti kepada sesuatu yang muqaddar yang mahdhuf, yaitu wathiqun bik. Zaid denganmu, Zaid percaya padamu. Wala bidzarfi fi qawli Zaidun amsi. Demikian pula tidak bisa dzarf menjadi khobar dalam contoh Zaidun amsi, Zaid kemarin. Apa? Zaid kemarin. Tidak sempurna kalimatnya. Kenapa? Litawakuf ya lamu qadar mahluf wa zaibun amsi. Ada sesuatu yang mahluf, takdirnya Zaidun amsi. Ini Zaidun zaibun amsi. Zaid pergi kemarin. Jadi disyaratkan apa tadi? Jar majrur dorof menjadi khobar kalau keduanya tam. Fi'il dan fa'ilnya yaitu jumlah fi'liyah. Tidak mesti fa'il, barakallahu fikum. Bisa jadi fi'il. Kalau fi'il majhul berarti na'ibul fa'il. Demikian pula mubtada bersama khobarnya. Seperti contohnya ucapanmu Zaidun fiddar. Ini contoh yang khobarnya jar majrur zaid dalam rumah itu. I'rabnya perhatikan. I'rab wa ka i'rabi Muhammadun fiddar allati a'raba syari wa sayati. I'rabnya seperti i'rab Muhammadun fiddar yang di'rab oleh syari sebagaimana akan datang. Demikianlah Zaidun endak, Zaidun di sisimu, Zaidun qama abuhu. Zaidun endaka ini berupa dorof. Zaidun qama abuhu, Zaid telah berdiri ayahnya ini. Khobar jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Wa Zaidun jariyatu dhaibatun. Zaid budaknya pergi. Jariyatu mubtada. Yang kedua, dhaibatun khobar kedua. Jumlah mubtada khobar jariyatu dhaibatun ini khobar mubtada pertama. Ya, i'rabnya nanti akan datang dalam syarah. Qala syari wa aqul yanqasimul khabaru ila qismain. Al-awwalu khabarun mufradun wa tsani khabarun ghairu mufradin. Berkata syari, saya katakan khabar terbagi menjadi dua, yang pertama khabar mufrad dan yang kedua khabar ghairu mufrad. Khabar tunggal dan khabar bukan tunggal. Wal mufrad wal muradu bil mufrad huna ma laisa jumlatan wala syabian bil jumlah. Yang dimaksud dengan mufrad di sini dalam bab khobar, perhatikan sekali lagi, istilah mufrad dalam pelajaran nahwu harus diperhatikan. Ini pembahasan apa? Nah. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Nahu qaimun min qaulika Muhammadun qaimun. Naam. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih annahu ism mufrad wa qa'imun khabaru mubtada'in marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih annahu ism mufrad. Wa ghairul mufradi naw'ani jumlatun wa syibhul jumlah. Baik, jadi sekali lagi kita ulangi. Khobar mufrad itu yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Walaupun dia muthanna, walaupun dia jamak, tetap dinamakan khobar mufrad. Berarti contohnya apa? Zaidun qa'imun. Ini mufrad. Wa zaidani qa'imani. Zaiduna qa'imuna. Qa'imani qa'imuna. Ini tetap dinamakan khobar. Apa? Mufrad. Walaupun dia musanna atau jama'. Baik, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh.